hati ilallahi azza wa jalla, dan talak ini adalah perkara mubah yang paling dibenci oleh Allah azza wa jalla. Fayukrahu lirajuli ayyufaji abihil mar'ata min ghairi dhanbin. Maka dibenci bagi seorang suami mengagetkan istrinya dengan talak, dengan menceraikannya tanpa ada dosa, tanpa ada kesalahan dari istri. Ini perkara yang ke-12 terkait dengan masalah talak. Ya, di sini seorang suami harus mengerti. Ya, yang pertama dia harus pahami bahwa talak bukanlah jalan apanya solusi pertama, tapi dia adalah solusi yang paling terakhir ketika terjadinya nusus atau mungkin terjadi pelanggaran besar, entah pada diri seorang suami ataukah pada diri istrinya. Maka di sini baru terjadi talak. Tapi sebelumnya juga dilalui dengan beberapa tahapan. Pertama, seorang suami memberikan ya mau'idhah, memberikan nasihat kepada istrinya dengan penuh kasih sayang, kelembutan, bukan karena ya ada tendensi tertentu karena memang dia ingin ceraikan istrinya, ya. Tapi dia berusaha untuk meluruskan istrinya. Ya. Ini ketika terjadi nusus dari seorang istri. Jadi ada nasihat-nasihat yang perlu disampaikan oleh seorang suami. Nasihat kelembutan tidak bermanfaat, pindah kepada ya nasihat yang agak tegas sedikit. Ini juga tidak bermanfaat ya. Setelah dilalui berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun sudah ditegur, tapi tetap saja dengan kebiasaan yang buruk, ya. Maka suami mengambil langkah berikutnya, berpisah tempat tidur. Atau mungkin tidak berpisah, tetap sama tidur, tapi suami membelakangi istri. Ini kan sudah dijelaskan ya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Iya. Kemudian setelah itu suami apabila memandang bahwasanya dia perlu memukul betis istrinya, maka silakan dipukul. Tapi jangan sampai memar atau luka. Hanya untuk memperlihatkan bahwasanya suami tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh istri. Ya, dari perkara-perkara yang melanggar syariat. Misalnya dia suka chattingan dengan ikhwah. Ya, kan ada begitu istri ya. Bahkan sudah punya anak. Sudah bersuami, sudah kepala 4, masih suka chattingan dengan ikhwah. Ya. Ikhwah juga ada yang seperti ini penyakitnya. Senangnya dia berteman dengan akhwat. Ya, akhirnya suatu hari setan masuk. Ya. Jadi seorang itu jangan merasa aman ya. Namanya fitnah wanita itu halus ya. Ya. Makanya saya pribadi kalau di Facebook ya, saya juga termasuk Facebooker ya, tapi saya tidak terima pertemanan dengan akhwat. Ya. Kecuali kalau dia keluarga saya, mereka harus ya mendapatkan ilmu dari saya, baru saya masukkan ya. Tapi itu pun tidak semuanya juga saya jadikan teman. Ya. Nah, ini untuk menjaga diri ya. Apalagi misalnya kalau kita buka pertemanan seluas-luasnya dengan akhwat. Di Facebook itu banyak ya, ratusan bahkan mungkin ribuan akhwat di situ. Ada yang punya satu akun, ada yang dua akun, lima akun ya, banyak. Tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu hendaknya kita waspada ya. Baik. Kembali bahwasanya ketika semua tahapan-tahapan sudah ditempuh ya, yang pertama, kedua, ketiga, tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan rumah tangga. Bahkan si istri misalnya sudah janji-janjian dengan seorang ikhwan ya. Ya, laki-laki yang tidak dikenal siapa orangnya ini. Ya. Maka tidak ada lagi jalan yang lain kecuali harus menalak istri ini. Ya. Ini kadang kita hadapi ya. Hal yang seperti ini, kondisi yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Andaikan saya bisa bercerita tentang fakta ya, saya akan berikan contoh, contoh nyata. Saya akan berikan dari akhwat, bukan dari orang awam ya, akhwat yang sudah ngaji. Cerai gara-gara panya Facebook. Ini saya tahu karena ya, suaminya mengadu. Bagaimana ini Ustaz? Saya bilang nasihati dulu. Ya. Lakukan dulu tahapan-tahapan. Kemudian kalau dia tetap bersikeras, ya sudah ceraikan saja. Karena tidak ada gunanya ya mempertahankan cinta yang ada di antara seorang suami dengan istrinya sementara ada pihak ketiga. Ya. Ada laki-laki yang berusaha merusak hubungan rumah tangga. Sampai akhwat yang saya isyaratkan ini pada akhirnya cerai karena kedapatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini musibah. Dalam kondisi yang seperti ini orang susah untuk mempertahankan rumah tangganya karena ada yang merusak. Iya. Maka dalam kondisi yang seperti ini boleh bagi seorang suami untuk menalak istrinya. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak ada alasan untuk menalak istri, justru di sini suami bisa jatuh dalam dosa. Ya. Kenapa? Karena seorang suami mungkin akan melantarkan seorang istri, apalagi ada anaknya. Bahkan mungkin ya kalau dia cerai, istrinya bisa menjadi rusak. Karena dia harus bekerja mencari nafkah, menghidupi dirinya dan anak-anaknya misalnya. Ini kadang ada perceraian yang terjadi kemudian. Ya, sang istri dan anak-anak menjadi orang-orang yang rusak. Ya. Oleh karena itu, hendaknya seorang suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada sedikit masalah, riak-riak yang ada ya, gelombang-gelombangnya sedikit lah begitu ya. Dalam rumah tangga kemudian dengan serta-merta tanpa berpikir panjang kemudian dia ceraikan istrinya begitu saja. Ini tidak benar ya. Baru 1-2 hari cerai. Baru 1-2 bulan cerai. Baru 1 tahun, 2 tahun bersama cerai. Kenapa? Ya karena ada sebab-sebab, mungkin ada ketersinggungan ya. Atau lagi bosan, lagi apa ya. Ini ada orang yang seperti ini. Punya penyakit. Ini penyakit, saya katakan penyakit karena ya, kerjanya misalnya ya, kawin cerai. Ini tidak dibenarkan ya di dalam agama. Seorang suami ketika menghadapi hal-hal yang apanya menjadi riak dalam rumah tangganya, tantangan dalam rumah tangganya, seorang suami itu harus banyak bersabar. Jangan kita pernah membayangkan bahwasanya kalau kita menikah maka kehidupan kita indah terus. Kalau ada orang yang berpikiran seperti ini jangan menikah. Ya. Jangankan kita misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu ada hal-hal yang seperti ini dalam rumah tangga beliau. Seperti Aisyah misalnya pernah cemburu. Nak Salamu Salama bawakan makanan ke rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika itu ngambek ya. Ya, mungkin karena kalah. Ya, menu masakannya mungkin Ummu Salama agak lebih ya kelihatannya enak. Akhirnya budak yang datang membawa makanan itu ya berikan piringnya kepada Aisyah, akhirnya tidak dipegang baik-baik oleh Aisyah, jatuh ke lantai, pecah ya menjadi dua potong ya. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempel piring itu. Ini ada. Ini wajarlah ya, ada kecemburuan seperti ini. Ya, seorang suami yang cerdik pasti dia akan memahami perasaan istrinya. Dia akan bersabar. Jangan ada hal yang seperti ini tiba-tiba jatuh talak. Apa kau? Baru begitu saja sudah cemburu. Ya, pulang saja kau ke rumah orang tuamu. Ini tidak benar seperti ini. Seorang itu kalau berumah tangga harus sabar. Ya, suami harus sabar, istri juga harus sabar. Kemudian ada tafahum di antara mereka. Ada apa nih, usaha untuk saling memahami. Jangan ya pintas cepat sekali mau ambil langkah menalak istri, istri sebaliknya minta talak dari suaminya. Ini tidak dibenarkan di dalam agama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ba'sin, barang siapa di antara wanita yang meminta kepada suaminya talak tanpa ada alasan, yakni dibenarkan dalam syariat, iya, fala tajid raihatal jannah, iya, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Iya, ini wanita yang minta talak kepada suaminya, iya, tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Jadi seorang suami ataukah istri ini harus banyak-banyak bersabar dalam mengarungi rumah tangga. Kemudian juga perlu saya ingatkan di sini bahwa dalam kehidupan berumah tangga, seorang itu jangan idealis. Ya, maunya terus yang idealnya begini. Kalau tidak begitu maka dia akan ya marah, dia akan tinggalkan ya istrinya atau istri meninggalkan suaminya. Ini namanya egois, tidak dibenarkan ya. Ini merupakan sikap kekanak-kanakan ya, seorang suami atau istri ya selalu mau idealnya seperti ini. Ya, idealisnya dia punya sikap idealis ya. Ya memang kadang kita menginginkan sesuatu idealnya yang seperti ini, tapi tidak selamanya harus terjadi seperti itu. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian kata penulis, wala yajuzu lil mar'ati an tulji'ahu ila talaqiha, dan tidak boleh bagi seorang wanita untuk mendesak suaminya kepada talak, ya, untuk menalak istri. Jadi istri juga tidak boleh bikin masalah ya, bikin gara-gara. Seperti yang saya katakan tadi, tujuannya untuk supaya apanya suaminya menalak dia. Ya. Kan kadang ada istri yang seperti ini. Ya. Dia cari gara-gara, pokoknya apa saja. Intinya dia ingin cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Makanya kalau seorang itu menikah, harus suka sama suka. Makanya ada istilah nadhar. Ya. Seorang suami melihat istrinya. Ya, si istri juga melihat si calon suami ini. Kemudian juga ada istilahnya ta'aruf. Saling kenal. Tapi bukan melalui Facebook. Langsung ya datang ke orang tuanya. atau si calon suami ini cari informasi ke tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya, ini saya punya rencana begini, ya apa kira-kira ya pendapatnya, ini wanita ini bagaimana sifat dasarnya, ya apakah dia orang yang baik atau tidak, ya apakah dia orang suka marah-marah, ya kita cari informasi lah sambil kita istikharah, ya keluarga panahnya walinya juga perempuan, cari informasi tentang laki-laki ini, ya jadi pihak perempuan juga harus cari informasi, jangan asal ada orang yang datang kemudian diterima, tunggu dulu ya, kita cari dulu informasi ini orang di mana tinggalnya, ya belajar agamanya bagaimana, ya sholatnya bagaimana, ya kecintaannya kepada ilmu bagaimana, ini harus ditanyakan dulu. Ya. Ini satu kesalahan yang seringkali membawa kepada perceraian, sebagian wali, sebagian orang tua, asal ada orang yang datang melamar, kemudian dia terima begitu saja. Ya. Apalagi kalau punya niat yang tidak benar ya, selalu melihat kepada dunianya tanpa melihat kepada akhlaknya, yang pada akhirnya menjadi sebab utama perceraian antara seorang suami dengan istrinya. Ya. Jadi seorang istri juga itu harus melihat, ya, cari informasi tentang suaminya supaya besok-besok tidak ada alasan bagi dia untuk minta cerai. Cari gara-gara supaya dia cerai dengan suaminya. Kalau memang tidak senang ya dari awal kita jangan terima. Jangan nanti sementara rumah tangga sudah berjalan, sudah ada anak, ya bahkan sudah 2, 3, 4 ya anak, ya baru kemudian dia menyesal, kenapa saya terima? Ya, maka seorang wanita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia senantiasa mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan selalu mengedepankan dia perasaan. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata penulis faida aradat talaqa falyuraji' fihi arba'ata asya'a. Apabila seorang suami ingin menalak istrinya, maka hendaknya maka hendaknya dia memperhatikan di dalam talaknya 4 perkara. Ya, falyura'i fihi arba'at asya'. Maka hendaknya dia memperhatikan di dalam talaknya 4 perkara. Al-awwalu ayyutalliqaha fi tuhrin lam yusibha fihi. Yang pertama, hendaknya seorang suami menalak istrinya dalam keadaan istri suci. Ya. Lam yusibha fihi. Suami tidak menyentuh istri pada bulan itu, pada waktu itu. Ya. Supaya tidak panjang masa baginya, masa iddah baginya. Ini yang perlu diperhatikan ya oleh seorang suami ketika dia menalak istrinya, ada hal-hal yang perlu dia perhatikan ya, supaya talaknya ini di atas sunnah, karena di sana ada namanya talak bid'ah. Ya, talak sunnah itu yang pertama disebutkan oleh penulis di situ, wanita harus berada dalam kesuciannya, artinya tidak haid. Ya, kemudian kalau si wanita itu suci dan dia ingin menceraikannya, jangan dia gauli bulan itu. Ini syarat yang kedua. Paham ya? Kemudian ada sebagian ulama mengkiaskan wanita haid dengan wanita nifas, karena nifas sama hukumnya dengan haid. Jangan menceraikan istri dikala dia masih nifas, habis melahirkan, ada darah keluar, ya, itu namanya nifas. Ini jangan diceraikan pada masa itu, nanti bersih dari nifasnya, baru kita ceraikan. Ya, dan kalau kita menceraikan pun ya, jangan kita sentuh pada bulan itu, jangan disentuh khusus. Ya, baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, ketika menalak apanya seorang istri. Ya, kalau tidak ada lagi ya solusi ya kita tempuh kecuali harus menalaknya, maka ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, di sana ada yang namanya talak bid'ah. Ya, bentuknya yang pertama, seorang menalak istrinya ketika istri haid. Ya. Kemudian yang kedua, seorang suami menalak istrinya dalam keadaan suci tapi dia pernah gauli di bulan tersebut. Ya, di saat dia suci dia gauli istrinya. Misalnya kemarin dia gauli kemudian besok langsung dia talak. Ya, mestinya talak yang sunnah ya, nanti selesai dia haid ya. Jadi kita gauli bulan ini, kemudian datang haidnya ya, mungkin 5 hari ke depan datang haidnya. Nah, setelah haidnya selesai masuk masa sucinya, baru setelah itu seorang menalak istrinya dalam keadaan tidak pernah dia sentuh apanya di saat itu ya, pada masa sucinya tersebut ya, bersih istrinya langsung dia talak. Itu yang sunnah ya. Kemudian talak bid'ah yang lainnya, ketika istri sedang apanya nifas ya, istri sedang nifas kemudian dia talak, ini juga termasuk talak bid'ah. Ya, ini termasuk talak bid'ah. Ya, dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Mughni, kata beliau, "Idza tallaqa fil haidi tulal iddati 'alaiha fa innal haidata allati tallaqa fiha la tuhsabu min iddatiha." Kalau katanya seorang suami itu menalak istrinya di kala haid, ya, maka hal ini akan memperpanjang iddahnya seorang wanita. Kenapa? Karena sesungguhnya haid yang di dalamnya seorang suami menalak istrinya tidak terhitung. Jadi membuat waktu semakin panjang ya untuk menunggu masa iddah yang berikutnya. Jadi misalnya ya istrinya ya haid, kemudian dia cerai. Ya. Ceraikan istrinya pada masa haidnya. Maka seorang suami ya, itu sebenarnya tidak boleh dia tidak boleh dia talak pada saat itu. Nah, kalau dia talak maka haidnya ini tidak teranggap. Ya. Nanti datang masa sucinya, kemudian ya datang masa haid berikutnya, lalu datang lagi masa suci, pada saat itulah baru dia boleh ya menalak istrinya dan terhitung sejak saat itu. Ya. Ini akan memperpanjang ya masa penungguan seorang wanita. Ini tentunya mudharat bagi seorang wanita. Apalagi kalau si wanita ini ya akan menikah cepat setelah selesai masa iddahnya. Nah, itu akan menambah lama. Ya. Kan seorang wanita kan kalau cerai dengan suaminya, boleh jadi ada yang datang lagi. Ya. Apalagi kalau dia mau pergi merantau dengan suami barunya. Nah, ini kan memperlama ya bahkan kadang mungkin bisa membatalkan pernikahan dengan suami yang berikutnya gara-gara menunggu masa iddah yang cukup panjang ini. Mestinya 3 kali haid dia lalui, tapi akhirnya menjadi 4 kali haid dia lalui. Ya. Baik. Kemudian yang kedua di sini perlu diperhatikan ketika menalak istri. Kata penulis, "Atsani ayyaktasira ala talqatin wahidatin liyastafida biha ar-raj'ata in nadima." Hendaknya seorang suami mencukupkan satu kali talak. Iya. Satu talak dulu. Supaya dia mengambil ya faedah dengan talak itu untuk bisa rujuk kembali kalau dia menyesal. Di sini ada apanya isyarat dari penulis tentang masalah talak 3. Ada di kalangan para ulama kita khilaf tentang orang yang menyatakan ya apakah sah dan dianggap sebagai talak 3 orang yang menyatakan dalam satu kali majelis, saya talak kamu. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan jatuh talak 3. Kemudian ada juga yang menyatakan tidak jatuh talak 3. Cuma satu, dianggap satu. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dari kalangan ulama belakangan ini, beliau menyatakan bahwa ya ucapan talak selama 3 kali dalam satu majelis atau selama dalam masa iddah itu tidak dianggap kecuali 1 kali saja. Ya. Maka di sini penulis mengisyaratkan kepada pendapat sebagian dari kalangan ulama kita yang menganggap bahwasanya ya tiga kali talak dalam satu majelis itu teranggap 3. Ya. Makanya beliau katanya hendaknya suami mencukupkan 1 kali saja talak. Jangan dia ucapkan sampai 2 kali atau 3 kali. Karena boleh jadi nanti dia akan menyesal. Kadang kan ya kalau orang menalak istrinya apalagi dalam keadaan emosi, kadang dia menyesal setelah itu. Kenapa saya talak tadi istri saya? Ya padahal saya punya anak sekian. Nanti kalau saya ceraikan, siapa yang akan merawat dia? Kalau saya mau menikah, belum tentu saya bisa menikah. Uang panai mahal. Kan begitu ya. Makanya kita di Sulawesi ini jangan ya, hati-hati kalau menalak istri. Iya. Apalagi kalau uang panai tidak ada, naudzubillah ya. Ini musibah. Belum lagi kalau ya kita menikah 2 kali, belum tentu kita dapat istri sebaik dengan istri kita yang sebelumnya. Pelaksanaan acara juga belum tentu ya sama syar'inya dengan istri yang pertama. Mungkin kali ini disertai dengan dandut. Ya mungkin saja ya. Hal-hal yang seperti ini jadi pertimbangan ya. Kita menikah untuk kedua kalinya, belum tentu anak-anak kita akan apanya cocok ya, serasi dengan istri kita yang berikutnya. Makanya kalau menalak istri, dan itu harus terpaksa kita harus menalak karena memang ada ya alasan untuk menalaknya, jangan menalaknya ya 3 kali dalam satu majelis. Karena khawatir nanti jatuh 3 talak. Ya, karena masalahnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kemudian di sini perlu saya ingatkan ya kepada teman-teman ya, pada hadirin, supaya kata talak itu dijauhkan dari lisan kita. Kata cerai, talak, tolong ya bersihkan lisan kita dari situ. Jangan sedikit emosi kemudian saya talak kamu. Iya. Sampai ada seorang apanya akhwat datang ke rumah saya. Dia datang mengadu kepada kepada saya, tanya kasus yang dia alami. Saya tanya berapa kali suamimu bilang talak. Katanya saya tidak bisa hitung lagi, Ustaz. Saya bilang na'udzubillah. Suamimu ngaji atau tidak? Belajar taklim? Katanya taklim, Ustaz. Bahkan dia dekat dengan Ustaz. Na'udzubillah. Ya. Akhirnya saya katakan, setelah saya nasihati sabar apa segala ya, saya katakan baiknya Anda kembalikan ke pemerintah. Saya cuma bisa menasihati begini-begini, tapi tentang ya finishnya dari urusan Anda kembalikan ke pengadilan agama, pemerintah. Ya. Karena ini Anda sudah masalah ya besar ini. Karena halal tidaknya seseorang berhubungan dengan seorang istri. Ini masalah talak itu bukan masalah gampang ya. Masalah halal dan haram. Kapan kita sudah sah resmi cerai tapi kita masih terus ya bersama dengan istri, ini bahaya. Ini kasus talak. Ini sebenarnya talak ini masalah yang apanya rumit ya, banyak permasalahan-permasalahan di dalamnya, seringkali di apanya disalahpahami oleh sebagian orang. Banyak orang tidak mengerti apa itu talak. Ya, saya pernah ditelepon oleh orang, Ustaz, bagaimana ke itu talak dan masa iddahnya? Ya, saya katakan seorang suami, saya apa namanya? Saya waktu itu tuliskan jawaban ya melalui WhatsApp. Tapi jawaban ini dia tidak mengerti. Akhirnya saya ditelepon, saya bicara. Nanti saya bicara baru dia mengerti. Saya katakan ya talak satu itu ya, seorang suami mengucapkan saya talak kang. Ya, itu talak satu. Talak satu ini ada dua kemungkinannya. Mungkin dia rujuk sebelum datangnya habisnya masa iddah. Ya. Tapi tetap terhitung satu. Paham ya? Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak rujuk, tidak kembali bersama dengan istrinya setelah apanya berlalunya masa iddah. Sampai berlalunya masa iddah, keluar ya masa iddah. Maka orang yang seperti ini ya resmi bercerai, tidak boleh lagi tidur sama-sama, tidak boleh lagi tinggal sama-sama, karena bukan mahramnya lagi. Kalau dia mau kembali misalnya, maka dia harus nikah ulang dengan mahar uang panai baru. Ya. Paham ya? Nah, ini talak satu. Ya. Kalau ditakdirkan misalnya ya, dia rujuk atau nikah ulang lagi, kemudian dia talak lagi istrinya untuk kedua kalinya, maka sudah terhitung dua talak. Ya. Entah dia rujuk bersama dengan istrinya setelah dia talak, ataukah keluar dari masa iddah resmi cerai, ini sudah terhitung dua talak. Ya. Kalau ditakdirkan lagi sama-sama ya, satu tahun dua tahun bersama, tiba-tiba ada masalah lagi, dia talak lagi istrinya yang ketiga kalinya, maka ini namanya talak tiga. Ya, talak tiga. Ya. Kalau sudah talak tiga, maka tidak ada lagi jalan keluar ya, tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup bersama, kecuali si istri ini harus menikah dengan laki-laki lain. Ya, dia menikah dengan laki-laki lain bukan karena hanya sekedar nikah-nikahan, kawin-kawinan, tapi harus dari kesadarannya ya, dia memang betul ya cinta kepada laki-laki yang dia nikahi, suami keduanya. Ya. Bersama dengan suami keduanya ditakdirkan ya, mungkin suaminya meninggal atau mungkin cerai lagi, tiba-tiba ingat cinta masa lalu, bersemi kembali. Anak-anak juga di sana teriak-teriak, nelpon-nelpon, Umi, kembali maki sunyi rumah. Ya, ini Abi nangis setiap hari. Misalnya ya, ini misal. Ya, kembali lagi. Nah, itu baru boleh kembali, tapi dengan syarat nikah ulang dengan uang panai baru. Ya. Jadi talak itu jangan dipermainkan ya. Talak itu seperti yang dijelaskan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pernikahan itu seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah mitsaqan ghalidzan. Ya, dia adalah ikatan yang sangat kuat. Itu jangan dilepas dengan talak begitu saja. Ya. Baik. Selanjutnya kata penulis Asalisu ayyatalattafa fil amri fit talaqi bi'ta'iha ma tamatta'a bihi liyanjabira al-faji'u. Yang ketiga, hendaknya seorang suami bersikap lembut dalam urusan talaknya terhadap istrinya dengan memberikan kepada istrinya sesuatu yang dia gunakan untuk bersenang-senang, agar orang yang kaget itu terhibur. Artinya mungkin keluarganya atau dia sendiri, wanita itu sendiri yang kaget karena ditalak tiba-tiba. Ya, dikasih namanya tamattu, ya, uang tamattu atau uang mut'ah. Bukan mut'ahnya orang Syiah ya. Kalau ini mut'ah syar'i. Ya. Dikasih, kita resmi nikah, ada walinya, ada saksinya. Tapi apanya, bahkan kita sudah membangun rumah tangga bertahun-tahun ya, terpaksa harus cerai misalnya. Maka sebelum cerai kita kirimkan kepada istri uang ya, pelembut hati, cuma mudah-mudahan siapa tahu dia mau kembali, atau memang kalau tidak bisa lagi kembali ya, menjadi kenangan yang terindah dan kenangan apa, kenangan terakhir yang paling indah. Perhatikan ya, begitu indahnya syariat agama kita ini, sampai orang yang sudah berkelahi seperti ini masih diajari dengan adab-adab yang indah. Bukan begitu saja dia lepaskan istrinya, tapi dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan ya uang ya tamattu atau uang mut'ah, supaya dia bersenang-senang dengan uang tersebut, dia tidak begitu kaget, tidak begitu kecewa dengan terjadinya talak ini. Atau mungkin diberikan apanya, rumah, diberikan apa namanya sawah, terserah. Iya. Nilainya tidak ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya dana ini kita berikan, harta ini kita berikan supaya dia terhibur. Tidak kaget ketika dia ditalak oleh suaminya. Baik. Faqad ruya anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atan wa ba'atha ilaiha bi asrati alafi dirhamin. Sungguh telah diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah ridho kepada keduanya, bahwa beliau pernah menalak seorang wanita, seorang istri, istrinya beliau, dan beliau mengirimkan kepada istrinya ini ya 10.000 dirham. Faqalat, kata si wanita ini, mata'un qalilun min habibin mufarikin. Ini katanya adalah kesenangan sementara, kesenangan yang sangat sebentar dari seorang kekasih yang meninggalkan saya. Bayangkan ya pengaruhnya. Ya. Mungkin hikmahnya di sini Allah tetapkan seperti ini supaya ya, ada sesuatu yang diingat oleh seorang wanita. Karena boleh jadi setelah ditalak akan kembali lagi. Ya. Jangan kita seperti orang yang buang sampah. Tahu buang sampah ya? Buang sampah begitu saja pergi sudah dia tidak pikir lagi. Tapi kita di dalam agama ini diberikan ya aturan-aturan, adab-adab untuk kemaslahatan hidup kita di dunia ini, kemaslahatannya kepada istri juga kepada kita selaku suami. Ya. Tapi kita apanya adzan dulu, kemudian kita sambung sedikit. Kemudian perkara yang keempat, ar-rabi'u alla yufsiya sirraha. Ya, alla yufsiya sirraha. Hendaknya seorang suami tidak menyebarkan rahasia istrinya. Istri juga begitu. Ya. Jadi kalau ada masalah, ada talak, suami jangan sibuk kesana kemari membicarakan aib istrinya. Demikian pula istri jangan sibuk bikin status di Facebook, di media-media, ya, atau ke keluarga-keluarga, tapi hendaknya dia tutupi keburukan suaminya. Ini supaya tidak menambah para permasalahan, karena terkadang ada masalah yang terjadi di antara suami dengan istri, semuanya masalahnya kecil, tapi karena ya, hal itu disebar, ya, diketahui oleh banyak orang, akhirnya malu. Setelah malu muncul gengsinya, egoisnya muncul. Ya. Apakah sebelum seorang itu menalak istrinya atau apalagi setelah dia talak istrinya. Jangan sekali-kali dia menyebarkan aib istrinya. Apakah di media atau langsung, ya, dia kesana kemari. Jangan, ya. Ya. Karena boleh jadi besok-besok dia akan kembali. Dan ini akan menjadi bumerang bagi kita. Senjata makan tuan. Nanti kalau kita kembali lagi, orang pasti akan bilang, wah, bagaimana ini? Katanya istrinya buruk. Dia kembali lagi sama orang buruk. Kan kita malu sendiri ya kalau kita sebarkan aibnya istri kita. Lalu pada akhirnya kita kembali lagi, rujuk lagi. Iya. Dan ini termasuk bagian dari ghibah yang diharamkan dalam agama. Iya. Kecuali ya, kalau di dalam pengadilan hakim misalnya minta keterangan, ya, persaksian misalnya atau apalah ya, dan harus kita menjelaskan sebagian dari keburukan istri kita, maka itu namanya darurat. Terpaksa kita ungkap, tapi bukan berarti setelah itu kita boleh bebas kita sebarkan di mana-mana. Cukup di situ saja. Atau sebelum perceraian misalnya dia tanya kepada ustaz, bagaimana ini ustaz? Ada masalahku sedikit ini. Iya. Istriku sebabnya begini, saya sudah lakukan begini, tapi tidak bisa. Pada akhirnya saya harus begini-begini. Boleh saja ya dia ceritakan untuk minta solusinya, nasihat dari ustaz, mungkin ada jalan keluar yang terbaik. Iya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Kemudian kata penulis membawakan dalilnya, wa fil haditsi sahihi fi afradi muslimin, di dalam sebuah hadis yang sahih dalam afradnya muslim, afradnya itu hadis yang diriwayatkan oleh muslim secara tersendiri dalam sahihnya tanpa diiringi oleh al-Bukhari. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, inna min asharrin nasi indallahi mansilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang mendatangi istrinya dan ya istri pun mendatangi suaminya, artinya berhubungan dengan ya apa suami istri, lalu si suami ini atau si istri ini menyebarkan rahasia mereka berdua. Ini dalam riwayat Muslim ya, hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita haramnya seorang apanya suami istri itu menyebarkan rahasia di antara mereka berdua. Apakah rahasia yang terkait dengan apanya hubungan mereka, hubungannya, jimaknya mereka, ataukah mungkin yang dimaksud di sini masuk juga di dalamnya aib-aib yang apanya tidak sepantasnya kita sebarkan ya kepada orang lain tanpa ada maslahat yang menuntut hal tersebut. Iya. Karena aibnya istri sebenarnya aib kita juga. Paham ya? Karena kalau ada aibnya istri pasti orang bilang, itu kan istrimu. Kami yang didik, kami yang pelihara, kami yang bertanggung jawab. Kenapa bisa begini? Jadi kalau kita buka, artinya kita membuka kartu kita sendiri. Berarti selama ini kita tidak becus mendidik istri. Oleh karena itu, seorang ketika menalak istrinya selesai, ya perceraian talak mentalak sudah selesai, suami jangan sebarkan aib istri. Istri juga jangan sebarkan aib suami. Ya. Itu diapanya dilarang ya dalam agama kita. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ketika beliau membawakan hadis ini dan beliau syarah ini pada jilid 10 halaman 908, kata beliau, fi hadzal haditsi tahrimu ifsha'ir rajuli ma yajri bainahu wa baina imra'atihi min umuril istimta'i. Di dalam hadis ini terdapat pengharaman seorang suami menyebarkan sesuatu yang terjadi antara dia dengan istrinya berupa urusan istimta, bersenang-senang dengan istri, artinya hubungan jima ya antara dia dengan istri. Iya, satu musibah di zaman kita ini Ada orang yang dengan bangganya dia videokan dirinya bersama dengan istrinya. Dia bikin status, ya, bikin video, bikin tulisan, menunjukkan ya urat malunya sudah putus. Ya. Nah, ini jangan diaparnya dilakukan hal yang seperti ini, ya, karena ini sangat diharamkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, karena dalamnya ada masalah kerusakan, ya. Ya, nanti orang-orang yang belum pernah menikah akan muncul, ya, syahwat birahinya yang akan mendorong dia kepada perkara-perkara yang mungkar. Ya, baik. Jadi jangan dijadikan ya rahasia umum, tapi jadikan rahasia antara dia dengan istrinya saja. Nah, dikiaskan dengan permasalahan ini adalah aib-aib yang lainnya, hal-hal yang tidak sepantasnya untuk diketahui berupa kekurangan-kekurangan, ya, apakah kekurangan fisik ataukah kekurangan apa namanya kepandaian, kecakapan, ya. Termasuk diantaranya masalah apa namanya masak-memasak. Wah, istri saya cuma bisa masak kangkung. Istri saya hanya bisa masak Indomie. Ya, kalau dia tidak bisa ya diajarilah. Ya. Atau kalau tidak, ikutkan dia kursus. Kan sekarang ada kursus ya, masak-memasak. Sampai ada demo-demonya juga ya. Sekarang ada ya. Atau kita belikan dia buku masak. Ya, resep masak. Saya pribadi kalau saya lagi tidak ada istri di rumah, saya mau makan apalah begitu ya. Saya belanja di pasar, kemudian saya praktek sendiri di rumah. Ya. Persoalan makan saja aja apanya kan ringan ya. Enggak usah dijadikan masalah ya. Kekurangan-kekurangan seperti ini insyaallah, apalagi kalau sudah berlalu masa panjang, pasti istri juga malu kalau dia tidak bisa memasak. Masak Indomie telur. Itu saja menu sehari-harinya ya. Pasti dia malu juga ya. Bosan juga. Ya. Baik. Selanjutnya kata penulis, waruya an ba'dhi salihina annahu arada talaqa imra'atihi. Diriwayatkan dari sebagian orang-orang yang soleh bahwa dia ingin menalak istrinya. Faqila lahu, maka ditanyakanlah kepadanya, man ladhi yuribuka minha? Ya. Katanya, perkara apa yang membuat kamu ragu terhadap istrimu? Artinya kenapa kau ceraikan dia sampai kamu curiga? Ya, apa sih yang kamu curiga istrimu? Berselingkuhkah atau apakah? Ya. Nah, dia ditanya seperti itu. Faqala al-aqilu la yahtiku sirran. Kata orang soleh ini, ya, suami yang berakal itu tidak akan membuka tabirnya. Tabir penutup aibnya. Itu suami yang berakal. Ya, artinya kalau dia buka berarti dia tidak berakal. Ya. Itu suami yang tidak berakal itu. Kalau dia buka aibnya, istrinya, ya, yang sebenarnya itu aibnya sendiri. Ya. Falamma tallaqaha qila lahu lima tallaqtaha. Kemudian tatkala dia menalaknya, ditanyakan lagi kepada orang yang soleh ini, kenapa sih kamu talak istrimu? Masalah apa sih yang terjadi antara kamu dengan istrimu? Mali wali imraati ghairi. Katanya, apa urusan saya dengan ya istrinya orang lain? Artinya istri saya sudah ceraikan. Mungkin sudah dinikahi oleh orang lain, itu urusannya dia, apalagi urusan saya dengan dia. Tidak ada lagi, sudah finish. Selesai. Iya. Yeah. Perhatikan ya para salaf dahulu dalam menjaga aibnya pasangannya atau mantan istrinya, sampai dia sudah cerai, istrinya sudah menikah, masih ada yang tanya, dia tetap tutup aibnya sang istri. Kalau kita mungkin di zaman ini ada orang-orang di antara kita jahatnya luar biasa. Sampai dia halang-halangi istrinya menikah. dia hubungi calon istrinya ya, apa calon suaminya si istri ya, yang akan dia apa nikah ya. Dia katakan bahwasanya makanya saya cerai karena ada masalah. Seandainya kau tahu pasti kau tidak nikahi. Nah ini tidak boleh seperti ini ya. Urusannya dia mau menikah atau tidak itu bukan urusan Anda. Kalau Anda memang masih mau ya bilang. Jangan lepaskan istri itu. Atau kalau misalnya sudah terlanjur ditalak ya, jangan Anda apanya segera Anda cari jalan bagaimana kembali dengan dalam waktu yang cepat kepada istri tersebut. Nah, kalau kita sudah tidak mau misalnya, jangan cari jalan lagi untuk merusak hubungan orang lain. Terus apa manfaatnya kita rusak hubungan orang? Ya, kan tidak ada manfaatnya. Boleh jadi kalau dia hidup bersama dengan laki-laki yang lain, suaminya yang berikutnya dia bisa lebih baik dibandingkan dia hidup bersama dengan kita. Mungkin kita lemah dalam mendidiknya. Ada orang yang lain yang lebih apanya kuat, lebih tegas, lebih cocok dia dalam membangun rumah tangga bersama dengan mantan istri kita. Iya. Nah, ini perlu kita sadari ya, jangan kita gegabah dalam apanya melakukan ya tindakan-tindakan ceroboh seperti ini. Selain kita berdosa, ya kita sudah menyebarkan ya kerusakan di antara apanya manusia. Karena menghalangi seorang wanita untuk menikah, ini ada kerusakan di dalamnya. Karena kalau dia tidak menikah pasti akan terjadi banyak fitnah. Ya. Fa hada kulluhu fi bayani ma 'ala sawji. Kata penulis, semua ini katanya dalam menjelaskan sesuatu yang ada di pundak seorang suami, yakni berupa tugas-tugas. Ini yang harus dipahami oleh seorang suami atau calon suami. Ya. Jadi sudah selesai 12 perkara yang disebutkan oleh penulis di awal dari mukaddimah ya, bab atau fasal yang beliau buat. Beliau katakan ada 12. Ini semua katanya 12, saya sudah jelaskan. Silakan Anda perhatikan ya, ulangi. Ya, khususnya seorang yang ingin menikah atau sudah menikah supaya rumah tangganya bisa berjalan dengan baik. Ini 12 rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh seorang suami, merupakan kewajiban yang ada di pundaknya dan menjadi hak bagi istrinya. Baik. Saya kira sampai di sini dulu ya ta'lim kita pada pertemuan kali ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan adab-adab ya pergaulan yang menjadi kewajiban seorang istri di hadapan suaminya. Sebaliknya ya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Di sini ada pertanyaan yang perlu kami jawab. Sebelumnya ada pertemuan yang lalu, saya lupa letak di mana ya. Kayaknya lupa. Ustaz, apakah jatuh talak pada istrinya jika suami berkata, "Maukah kamu saya ceraikan?" Ya, "Maukah kamu saya ceraikan?" Artinya dia belum menjatuhkan talak. Kalau begini belum jatuh talak. Ya. Atau mengatakan lebih baik kita cerai saja jika kamu tidak mau ikut atau taat pada saya. Artinya ini juga belum jatuh. Iya. Baru rencana. Ya, tapi kalau dia bilang saya talak kamu sekarang karena kamu sudah tidak taat. Nah, itu jatuh talak. Iya. Hati-hati ya menggunakan kalimat. Tapi kalau dia katakan ya pulang saja ke rumah orang tuamu, Ini ada kemungkinan, dua kemungkinan. Yaitu namanya apa namanya talak kinayah. Tidak jelas apa maunya. Makanya harus ditanya. Ya. Kalau maunya dia cerai berarti jatuh cerai. Kalau niatnya dalam hati cerai berarti jatuh talak. Tapi kalau hanya sekedar ancaman saja menakut-nakuti dia atau tujuannya untuk apa namanya ya menyadarkan dia bahwasanya betul-betul suami marah dengan perbuatan buruknya, maka di situ tidak jatuh talak. Jadi kalau talak kinayah tidak disebutkan kata cerai talak begitu ya, maka itu kembali kepada niat orang yang mengucapkannya. Ya, niatnya mungkin ada dua. Mungkin talak, mungkin bukan talak. Makanya hati-hati di situ. Ya. Tapi kalau dia katakan saya talak kamu, pulang saja ke rumah orang tuamu. Ah itu sudah jelas. Sudah jatuh satu talak. Ya. Walaupun pengadilan belum memutuskan. Karena pengadilan itu hanya resmi administrasi saja. Tapi kalau dalam perhitungan syariat, ya sudah jatuh talak. Taib. Atau misalnya ada orang yang mengirim SMS kepada istrinya. Ya. Dia tulis, saya talak kamu hari ini. Dia tidak bicara, tapi tulisan dia bicara. Tulisan sama kedudukannya dengan ucapan. Walaupun dia sudah hapus. Kalau di WhatsApp ya, orang kan bisa menghapus ya. Ya, dia bisa tarik ulang. Walaupun dia sudah tarik ulang ucapannya, terlanjur dia tulis ucapannya ya di WhatsApp, jatuh talak. Ya, ini hati-hati. Ya, kadang ada orang mengira bahwasanya kalau dia sudah hapus sudah selesai masalah. Tidak, tidak segampang itu. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berlaku talak ketika seorang suami mengatakan kepada istri, sini surat nikahnya, saya yang urus di pengadilan. Atau dia ungkapkan sama keluarganya. Kalau dia begitu, apa ini? Dia begitu jijik sama istrinya dan ingin sekali menceraikan istrinya tersebut. Artinya baru ingin. Ya. Jadi apanya sebenarnya ada kasus per kasus. Ucapan itu harus kita dengar, pelajari sigohnya, lafadznya. Tidak bisa ya kita begitu saja kemudian menghukumi talak. Ya. Makanya kasus per kasus kadang beda. Kadang ada ucapan-ucapan yang kelihatannya jatuh talak, tapi sebenarnya tidak. Nah, makanya ya, saya ingatkan kembali supaya berhati-hati. Jangan, ya, jangan kita berani mengungkapkan kata talak. Bagaimanapun marahnya kita, jangan sampai kita menyatakan talak. Kalau memang kita harus talak, nanti di pengadilan baru kita talak dia. Ya. Paham ya? Baik. Sini surat nikahnya saya yang urus di pengadilan. Maksudnya surat nikahnya saya urus di pengadilan. Artinya surat nikahnya sudah ada. Ya. Ya. Ini nanti kembali ke pengadilan ya. Ya. Kembali ke pengadilan. Wallahu a'lam. Baik. Ini masalah talak mentalak ini saya sangat hati-hati. Karena dulu pernah ada yang jual nama saya. Bawa lari apanya anaknya orang, bahkan istrinya orang. Datang berziarah ke rumah, Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang wanita? Iya. menikah tanpa wali. Ya, misalnya Ustaz begini, tidak ada walinya yang setuju. Ya, tidak ada walinya yang setuju. Kemudian, ya, ya, ada walinya yang lain yang apa namanya anaknya atau apa saudaranya si akhwat ini perempuan ini boleh tidak? Iya. Jadi saya waktu itu menjawab dengan jawaban yang umum, ya, saya tidak anggap ini sebuah kasus karena dia katakan misalnya, ya. Andai kan dia bilang kasus, saya katakan Anda lari ke pengadilan. Saya tidak mau apanya menjawab perkara ini karena ini perkara yang bahaya karena kasus. Ya. Artinya kadang kita ya masalah talak mentalak ini kita ada teori-teori yang kita tahu ya, kaidah-kaidah dalam masalah talak ini ya, tapi kadang dimanfaatkan oleh orang untuk ya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Akhirnya si penanya ini larikan anaknya orang. Bahkan ya belum resmi cerai dengan apa namanya dengan suaminya yang pertama, istrinya orang sudah dilarikan. Naudzubillah, baru dia jual nama saya. Saya katanya sudah tanya sama ustaz. Padahal apa yang dia tanyakan kepada saya tidak seperti apa yang dia lakukan di lapangan. Dia jual nama saya. Makanya saya biasa kadang ada kasus begini, saya sangat hati-hati. Kadang saya bilang datang saja ke pengadilan. Sama akhwat yang datang ke rumah itu tanya, jadi bagaimana saya ustaz? Ya bagusnya Anda ke pengadilan. Karena itu bukan ranah saya menentukan Anda cerai atau bukan. Silakan kembali ke pengadilan. Kalau pemerintah menetapkan seperti ini, ya sudah itu yang kalian ikuti. Ya. Tidak ada lagi ya. Poin masih ada satu. Afwan Ustaz, ya, pertanyaannya di luar tema, mohon penjelasannya tentang hukum tarbiyah yang metodenya liko. Ya, tarbiyah sebenarnya dalam bahasa Arabnya semakna dengan ta'lim. Ya. Kalau tarbiyah, tarbiyah anak-anak ya, didik mereka, ngajari mereka tentang ilmu agama itu bagus. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah tarbiyah menurut cara-caranya ikhwan muslimin atau orang-orang yang sepaham dengan ikhwan muslimin, di dalamnya ada liko-liko ya, pertemuan tertutup, tidak boleh ikut kecuali anggota, ada rahasia-rahasia, melakukan ya pemberontakan, kudeta, mencaci maki pemerintah, ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, demikian pula Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, dan Nabi dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sahihkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada minkum an yansaha lidhi sultani." Siapa di antara kalian yang ingin menasihati seorang penguasa, falyakhud biyadi waliyakhlubi. Ya, fala yubdihi alaniyatan waliyakhud biyadihi waliyakhlubi. Siapa di antara kalian ingin memberikan nasihat kepada seorang penguasa, maka hendaknya dia jangan menampakkan ya nasihatnya kepada penguasa tersebut, yakni tampakkan kepada orang banyak. Ya. Atau kepada anggota-anggota kita, disebarkan di pengajian-pengajian, liko-liko ya, mencaci maki apanya presiden. Tapi hendaknya dia ambil tangannya seorang penguasa, lalu dia berduaan, dia sampaikan nasihat kepadanya. Iya. Fa in qabila fadaka, kalau dia terima itu yang kita harapkan ya. Wa illa faqad adda ma kana alaih. Kalau tidak, maka sungguh dia telah melaksanakan tugas yang ada di pundaknya. Ini cara menasihati pemerintah. Adapun melakukan ya pertemuan-pertemuan, menyusun ya strategi, mencaci maki di dalamnya pemerintah, setiap anggota tahu bahwasanya pemerintah begini-begini, ya, diputarkan video. Saya pernah jadi orang yang seperti ini. Ya, saya dulu pernah ikutnya tarbiyah yang semacam ini. Dulu waktu zaman saya itu kalau orang tarbiyah tidak boleh simpan sandal di luar, harus bawa masuk ke dalam rumah. Bahkan pernah kami dahulu sholat Jumatnya bukan di masjid, sholat Jumatnya di rumah tempat ya tarbiyah itu. Kenapa? Karena nanti katanya orang curiga. Kenapa banyak orang di situ? Ya, nah, ini kan tidak benar ya. Ya. Kalau kita datang kumpul ikut acara itu, tidak boleh datang rombongan seperti ini. Kalian datang ya, naik motor harus katanya satu-satu. Ya, apalagi kalau bermalam di situ sampai 3 malam, 5 malam ya. Ya, ditarbiyah di situ diberikan daurah khusus. Ya, tidak boleh ada yang hadir kecuali orang yang sudah terdaftar namanya. Nanti di dalamnya ada materi-materi penyemangat untuk melakukan ya pemberontakan. Ya, ini tidak benar, tidak boleh seperti ini. Ya, jadi tarbiyah sebenarnya bagus. Kata tarbiyah itu bagus. Ya, makanya ada istilah tarbiyatul aulad, pendidikan anak, kan bagus ya. Ya, tapi kalau yang dimaksudkan di sini tarbiyah adalah tarbiyah menurut ya metode yang digunakan kaum pergerakan yang di dalamnya ada pesan-pesan, misi-misi khusus, ya, ada baiat membaiat di dalamnya. Itu ada baiat di kalangan mereka. Paham ya? Ada baiat. Ya. Organisasi yang pernah saya dulu masuki itu ada baiat di situ. Nanti kalau ada yang tidak percaya datang ke saya. Nanti saya kasih buktinya. Ya. Ini tidak dibenarkan ya tarbiyah yang seperti ini. Jadi kita ahlus sunnah wal jamaah bukan melarang yang namanya tarbiyah. Silakan mentarbiyah anak-anak. Ya, mentarbiyah kaum muslimin, tapi tolong jangan ditarbiyah dengan tarbiyah yang menyelisih syariat. Yang mengajak kepada apanya kekelompokan ya hizbiyah. Ya. Bukan mengajak kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau bukan apa namanya satu organisasinya dianggap bukan ikhwah, bukan saudaranya fillah. Ya. Nah, ini tidak benar. Ya. Maka ini namanya fanatisme golongan. Di dalam agama kita tidak boleh ada fanatisme golongan. Siapa saja yang berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, dimanapun dia berada, ya, di negara manapun dia tinggal, apapun warna kulitnya, dia adalah saudara kita. Dia adalah orang yang satu akidah dengan kita. Nah, kecuali kalau dia punya akidah menyimpang. Dia misalnya adalah seorang yang memiliki pemikiran ya mu'tazilah, yang lebih mengedepankan akalnya daripada syariat. Atau dia adalah seorang khawarij, orang yang punya pemikiran ya yang menghalalkan darah kaum muslimin, membolehkan untuk melakukan ya kudeta, pemberontakan, mentakfir ya, mengafirkan kaum muslimin. Nah, ini mungkin kita jauhi bukan karena apa namanya ya, bukan karena dia bukan satu organisasi dengan kita, tapi karena dia punya pemahaman yang menyimpang. Sekalipun dia satu organisasi dengan kita. Paham ya? Baik. Ini yang perlu saya jelaskan ya pada kesempatan ini. Afwan Ustaz, nasihat apa untuk suami jika selalu bercerita ingin menambah istri ke apa ini ketiga ketika marah dengan istrinya dan membuat istri kecewa. Ya, ini namanya suami ya yang konyol ya. Namanya suami konyol. Kalau memang kalian mau poligami, poligami saja, tidak perlu lapor-lapor. Ya, tidak perlu main ancam-ancam, tidak perlu bikin-bikin apa nih masalah gara-gara. Ya. Karena wanita bagaimanapun, ya fitrahnya wanita, kalau mendengarkan poligami pasti dia sedih. Bukan dia benci kepada poligami, tidak. Tapi karena dia sedih. Ada orang yang selama ini sangat dia cintai, tiba-tiba ada wanita lain yang harus ikut mencintainya. Kan begitu ya? Iya. Jadi seorang suami harus pandai. Jangan apa nih mau poligami, lebih apa istilah orang, tong kosong nyaring bunyinya. Tidak jadi-jadi juga. Masih bagus kalau jadi ya. Tapi kalau tidak jadi juga, dia terus lakukan seperti ini. Ini namanya menyakiti perasaan istri. Iya. Justru kita ya seorang suami itu, apalagi menjadi orang yang terdekat, itu hendaknya kita masukkan perasaan bahagia ke dalam istri kita. Kata Nabi SAW, minal imani idkhul sururi ala qalbi muslim. Di antara bentuk keimanan seseorang adalah dia masukkan perasaan bahagia ke dalam hati seorang muslim. Masuk dalamnya istri kita. Nah, jangan justru diteror dengan ya isu poligami ya. Yang belum tentu juga kebenarannya. Ya, artinya belum tentu dia mau poligami ya. Nah, ini nasihat saya supaya hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya kira demikian ya nasihat saya. Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.